بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajaran yang berikutnya الدرس الثاني عشر pelajaran yang ke-12 قال حامد حامد berkata atau bertanya ماذا تفعلين Ya Umma Ahmada. Ya, perhatikan fi'il mudhari', ya, penggunaan fi'il mudhari' dalam daras ini. Taf'alina. Ya. Madza taf'alina ya Umma Ahmada? Apa yang kau perbuat? Ya, wahai Ummu Ahmad, wahai ibunya Ahmad. Ya, jadi taf'alina fi'il mudhari' ini digunakan untuk siapa? Anti. Ya, untuk anti atau mukhatabah. Ya, mukhatabah. Mukhatab, ya, mufrad mu'annas atau setara atau semakna dengan anti. Ya, perhatikan bentuknya taf'alina. Ada huruf ya dan huruf nun di akhir fi'il mudhari' ini. Ya. Ini. Berikutnya, qalat Ummu Ahmad. Ya, Ummu Ahmad ya muannas. Maka fi'ilnya tadi qalat, ya, diakhiri dengan ta ta'nits, disertai dengan ta ta'nits yang sukun. Qalat. Ya, qalat Ummu Ahmad. Ummu Ahmad berkata menjawab. Abhatu. Ya, ini fi'il mudhari' juga ya. Abhatu ya. Ummu Ahmad berkata. Jadi dia sebagai mutakallim di sini, ya, mutakallimah. Ya mu'annas abhatu 'anil dawa'i alladhi akhadtuhu minal mustashfa amsi. Ya, abhatu 'an, ya, saya mencari, aku mencari. Ya, ad-dawa, ya, obat, ya, yang aku ambil kemarin dari rumah sakit, yang aku mengambilnya dari rumah sakit amsi kemarin. Saya sedang mencari obat yang saya ambil dari rumah sakit kemarin. Nah, fi'il mudhari' di sini abhatu, ya, yakni ucapan dari Ummu Ahmad, ya, seorang perempuan atau mutakallimah, ya, menggunakan bentuk fi'il mudhari' abhatu, ya, huruf mudhari' dengan hamzah. Kemudian akhir, keadaan akhir tidak ada tambahan apapun. Keadaan akhir seperti asalnya, abhatu. Ini untuk seorang perempuan yang berbicara. Qala Hamidun huwa 'alal maktabi fi ghurfati. Dia, huwa di sini kembali kepada siapa? Kepada ad-dawa, ya, huwa kembali kepada ad-dawa, pada obat. 'Alal maktabi fi ghurfati, dia, yaitu obat tersebut ada di atas meja di kamar saya. Kaifa haluki? Kaifa halukil yauma, bagaimana keadaanmu hari ini? La'allakil yauma ahsanu, semoga engkau hari ini lebih baik. Ahsan, ya, lebih baik. Berarti apa yang bisa difahami? Sebelumnya sakit, ya, kemudian dia pergi ke rumah sakit mendapatkan obat, ya, kemudian tadi mencari obatnya. Kemudian di sini Hamid sebagai suaminya, ya, mendoakan di sini atau berharap ini la'allakil yauma ahsanu, semoga hari ini engkau lebih baik. Ya, haluki, ya, la'allaki, ya, dhamirnya sesuaikan untuk muannas dengan kasrah, ya. Qalat Ummu Ahmada, Ummu Ahmad berkata menjawab, na'am, ya. Anal yauma ahsanu. Ya, ahsanu, lebih baik. Anal yauma ahsanu, hari ini saya lebih baik. Walhamdulillahi, dan alhamdulillah, segala puji milik Allah Ta'ala. Ya, perhatikan di sini ahsanu ini bukan bentuk mudhari', ya, bukan bentuk mudhari', walaupun yang nampak secara lafaz, ya, huruf awalnya hamzah, mungkin secara lafaz juga hampir-hampir sama dengan fi'il mudhari' untuk mutakallim dengan hamzah, tetapi ini bukan fi'il mudhari'. Ya, kalau dilihat tadi abahatu ahsanu, ya, sama, ya, wazannya, bentuknya, polanya sama. Abahatu fi'il mudhari' untuk mutakallim, aku mencari. Kemudian ahsanu, ini bukan fi'il mudhari', ya, ahsanu maknanya lebih baik. Apa bentuk apa ini ahsanu? Iya, ahsanu adalah isim tafdhil. Ya, isim tafdhil. Jadi bukan fi'il mudhari'. Isim tafdhil dahulu sudah dipelajari, ya, di daras ketiga kalau tidak keliru, nanti bisa dimurojaah kembali. Jadi perhatikan, ya, yang semacam ini, yang kesamaan lafaz, ya, yang nampak secara zahir, ya, kesamaan lafaz belum tentu sama bentuknya, atau belum tentu sama faedahnya, belum tentu sama jenisnya. Walaupun lafaznya sama, satu pola, satu wazan, satu bentuk. Ya, abahatu ahsanu. Nah, polanya sama, tetapi ini berbeda jenis, berbeda bentuk. Yang satu fi'il mudhari', yang satu adalah isim tafdhil. Antara fi'il dengan isim sudah berbeda. Ya. Sudah berbeda bentuk, berbeda jenis, ya. Ini. Jadi perhatikan yang semacam ini. Ya. Baik. Sehingga dengan itu apa? Secara makna nanti bisa diketahui, bisa dimengerti maksud atau makna dari kalimat tersebut, ya. Ahsanu, la'allatil yawma ahsanu, semoga engkau lebih baik hari ini. Ahsan, lebih baik. Anal yawma ahsan, hari ini saya lebih baik. Jadi isim tafdhil menunjukkan makna lebih, lebih baik. Ini bukan fi'il, ya, bukan aku menjadi baik, bukan, tapi lebih baik. Ya, jadi perhatikan yang semacam ini, ya. Baik. Tafadhol berikutnya dibaca satu persatu, kemudian perhatikan fi'il mudhari' pada masing-masing kalimat tersebut. Qala Hamidun, mata tadhabina ilal mustasfa. Hamid berkata, kapan engkau akan pergi ke rumah sakit? Iya. Yeah. Terus? Qala ini Ahmadin. Ahmada? Ahmada. Mudhofilah, ya, dengan fathah. Karena tidak tanwin, ya, Ummu Ahmada. Sa'adhabu ba'da sa'atin insya'Allah. Ya, sa'adhabu ba'da sa'atin insya'Allah. Insya'Allah. Maknanya? Ummu Ahmad berkata, ada sin, huruf istiqbal kemarin, menunjukkan waktu akan datang. Adhabu, kemudian di awal. Ya. Saya akan pergi setelah satu jam kemudian. Satu jam lagi. Satu jam lagi, insya Allah. Ya, satu jam lagi atau satu jam kemudian. Tapi tanpa kata setelah, jadi langsung, ya. Saya akan pergi satu jam lagi. Ya, insya Allah. Ya, dalam bahasa Indonesia, ya, yang lebih apa, yang lebih pas seperti itu, ya, saya akan pergi satu jam lagi. Ini ba'da sa'atin insya'allahu, ya, perhatikan penulisan insya'allahu antara in dengan sya'a ini terpisah, jangan keliru, jangan menyambung insya nun dengan sya, jangan disambung, tapi ini terpisah, insya'a kemudian Allahu, ya, jika Allah menghendaki, ya, karena kalau bersambung nanti berbeda maknanya, akan lain, ya, insya itu membuat, bisa bermakna membuat atau menyusun atau mengarang atau yang semisalnya. Ya, tidak pas ya. Tafadhal berikutnya. Itu mantat hadina. Ya. Ma'a man tadhhabina? Kemudian bertanya, sama siapa engkau pergi? Ya, bersama siapa? Ma'a man, bersama siapakah? Ya, tadhhabina, engkau akan pergi. Terus? Qalat Ummu Ahmada, sa'adhhabu ma'a Ahmada. Ya. Ibu Ahmad berkata, saya akan pergi bersama Ahmad. Ya, saya akan pergi bersama Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad anaknya. Iya, anaknya Ummu Ahmad. Yang namanya Ummu Ahmad, ibunya Ahmad, berarti Ahmad anaknya. Jadi dia akan pergi bersama anaknya. Hamid suaminya. Ya, kemudian Ahmad anaknya. Ini juga ya, yang sebentar ini ya secara makna bisa diambil macam itu. Ya. Berikutnya. Qala Hamidun at-ta'rifina at-tabibata allati dhahabti ilaiha amsi. Hamid berkata, apakah engkau mengenal dokter yang pergi kepadanya kemarin? Allati zahabti. Zahabti. Siapa fa'ilnya? Zahabti, ta'nya di kasrah. Ini sebagai fa'il. Dhamir ta' yang di kasrah untuk mukhatabah. Ini sebagai fa'ilnya. Dari zahaba. Berarti apa? Zahabti ilaiha. Kamu pergi menemuinya. Pergi kepadanya, maksudnya pergi menemuinya. Jadi bagaimana? Ata'rifina al-tabibata allati dhahabti ilaiha amsi? Apakah kamu mengenal dokter yang kamu pergi? Ya. Kalau terjemahan secara makna yang pas atau yang ringkas dalam bahasa Indonesia, apakah kamu mengenal dokter yang kamu temui kemarin? Ya. Dalam bahasa Indonesia yang pas ya, yang ringkas seperti itu. Apakah kamu mengenal dokter yang kamu temui kemarin? Ini makna dari allati dhahabti ilaiha amsi. Ya, kalau diterjemahkan satu persatu, allati dhahabti ilaiha, yang kamu pergi menemuinya, pergi kepadanya. Dhahaba ila, ya, fi'il zahaba, kemudian disertai dengan ila, ya. Kalau diartikan harfiah ya pergi kepada, tapi arti secara makna pergi menemui atau cukup menemui itu sudah boleh, ya. Zahaba ila ini menemui atau pergi menemui, ya. Ini ata'rifina tabibata allati dhahabti ilaiha, apakah engkau mengenal dokter yang kamu temui kemarin? Dokter yang kamu pergi menemuinya kemarin, atau cukup tadi dokter yang kamu temui kemarin. Ini ya, jadi zahaba, fi'il zahaba disertai dengan ila, ini bisa bermakna menemui atau menghadap. Ya, langsung diartikan seperti itu, menemui atau menghadap. Ya, tidak perlu diartikan harfiah pergi kepada. Ya. Karena kalau diartikan harfiah seperti itu dalam bahasa Indonesia agak kurang pas ya. Masih agak bingung, pergi kepada dokter, pergi kepada mudir. Ya, bahasa yang pas menemui. Pergi untuk menemui dokter, pergi menemui mudir dan seterusnya. Ya, jadi penerjemahan secara makna ini yang lebih ditekankan, diutamakan. Seperti itu. Tafadhal berikutnya. Ummu Ahmad. Naam. Ta'rifuha. Ismuha ad-dukturatu Su'adu. Ya qulu na innaha ahsan. Ya ahsanu. Ahsanu tabibatin fil mustashfi. Mustashfa. Ummu Ahmad berkata, iya, saya mengenalnya. Namanya Dokter Su'adu. Dokter Su'ad. Orang itu dokter. Yaquluna, mereka mengatakan, mereka siapa di sini? Orang-orang, ya orang-orang di rumah sakit. Karena konteksnya berbicara dokter di rumah sakit. Yaquluna, mereka mengatakan sungguh dia terbaik, dokter paling baik. Dokter terbaik di rumah sakit itu. Iya. Ini ya. Yaquluna, mereka mengatakan. Mereka siapa? Tadi tidak ada kata-kata mereka, tidak ada pembahasan tentang orang-orang ini. Tapi dari konteks, dari siapul kalam, ya, membicarakan seorang dokter di rumah sakit, maka bisa kita ambil makna. Mereka mengatakan, mereka di sini kembali pada ya orang-orang yang ada di rumah sakit, ya dokter, karyawan, semua yang terlibat di rumah sakit itu. Ya, jadi orang-orang itu mengatakan, sungguh dia, dokter siap tadi, ahsanu tabibatin fil mustasya, adalah dokter yang paling baik di rumah sakit tersebut, dokter perempuan yang paling baik. Ini. Jadi dari siyaqul kalam, dari konteks, ya, yaquluna, mereka mengatakan, orang-orang mengatakan. Ya, semacam itu. Padahal di pembicaraan awal kan sama sekali tidak disebutkan ini siapa. Yaquluna, tiba-tiba yaquluna, mereka mengatakan. Tapi dari konteksnya tadi bisa diketahui semacam itu. Ya. Berikutnya. Madza taf'aluna ya abna'i? Apa yang mereka taf'aluna dengan ta untuk mukhatab lawan bicara, ya. Apa? Kalian. Kalian. Ya. Apa yang kalian kerjakan wahai anak-anak? Ya. Madza taf'aluna ya abna'i? Apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, wahai anak-anakku? Berikutnya. Naktubu wajibati. Panjang ya. Wajibati. Naktubu wajibati. Ya, naktubul wajibati. Kami menulis tugas-tugas. Ya, kami menulis tugas-tugas. Atau kami mengerjakan tugas-tugas. Ya, tugas sekolah atau tugas kuliah, ya, semacam itu. Baik. Berikutnya, Qala Hamidun. Qala Hamidun. Hataf samuna. Durusa ad-durusa. Jayidan. Ya. Yeah. Atafhamunat durusa jayidan. Jayidan. Hamidun berkata. Apakah. Atafhamun. Kalian memahami, kalian mengerti. Apakah kalian memahami pelajaran jayidan dengan baik. Atas kamu nanturu sajai dan apakah kalian mengerti, apakah kalian memahami pelajaran-pelajaran itu dengan baik? Terus? Qala al-abna'u Qala al-abna'u. Naam. Nafhamuha sayyidan walhamdulillahi. Ya. Anak itu berkata, anak-anak itu berkata, ya, kami memahaminya dengan baik. Alhamdulillah. Ya, Bismillah. Alhamdulillah. Qala, jadi fi'il yang di, fi'il yang berada di awal kalimat selalu bentuk yang mufrad. Ya. Qala al-abna'u, qala al-abna'u. Ya. Na'am, nafhamuha jayyidan. Kami memahaminya dengan baik. Alhamdulillah. Berikutnya. Qala hamidun. Ayya. Ayya suratin tahfazunal ana. Ayya suratin. Ayya suratin tahfazunal ana. Surah yang mana? Ayya suratin. Surah yang mana? Surah mana atau surah apa? Surah yang mana? Yang engkau tahfazuna, ada wawu nun, ya, wawunya menunjukkan jamak. Yang engkau hafal, kalian, yang kalian hafal sekarang. Ya, ayya suratin, surah mana atau surah apa, ya, tahfazul bisa dipilih dalam bahasa Indonesia, surah yang mana atau surah apa, surat apa, surah yang mana yang kalian hafalkan, yang sedang kalian hafalkan sekarang ini. Fadal berikutnya. Qala Ahmadu amma ana fa. Amma mimnya di tasydidnya amma. Amma ana fa. Fa'ahfazu. Fa'ahfazu tal munti. Ya. Yeah. Wa amma haula'i fayah faduna muratal alami. Ya. Yeah. Berkata amma. Amma ana, adapun saya. Adapun saya menghafal surat Al-Mulk dan mereka. Ya, mereka menghafal surat Al-Qalam. Ya, jadi terkadang amma bisa diterjemahkan, ya, terkadang tidak perlu. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan dalam bahasa Indonesia ya. Tafadhol. Adapun saya menghafal surat Al-Mulk dan adapun mereka menghafal surah Al-Qalam. Ya, tafadhol. Ini. Tapi dalam bahasa Arab ya, ketika digunakan amma, ya, pasti nanti jawabnya dihubungkan dengan fa ya. Fa ahfadhu, fa yahfadhuna, ada fa-nya. Dalam bahasa Arab selalu ya, amma kemudian selalu dihubungkan dengan fa ya. Fa ahfadhu, fa yahfadhu dan seterusnya. Berikutnya. Qala hamdu wa ni'ma fa'alna antuna ya kami nanti kami berkata dan apa yang kalian katakan anak-anak keluarga ya, ya wahai putri-putriku ya wa madha taf'alna antuna ya banati. Dan apa yang kalian kerjakan, kalian wahai putri-putriku? Qalatil banatu nahnul ana nal'abu. Ya, nahnul ana nal'abu. Nahnul ana nal'abu. Apa? Putri-putri. Ya, putri-putri itu menjawab. Putri-putri itu menjawab. Kami sekarang nal'abu bermain, sedang bermain. Kami sekarang bermain, sedang bermain. Baik. Berikutnya. Qala Hamidun. Afi waqtil waqti al-amala tal'abna. Fi waqtil amali. Amali. Mudhaf ilaih ya. Waqtil amali. Afi waqtil amali. Tal'abna mata taqra'na ad-durusa wa mata taktubna al-wajibati. Ya. Yeah. Hamid berkata, apakah ini waktu waqtil amal? Apakah ini apakah waktu di untuk, oh, di waktu. Di waktu bekerja di kalau mahasiswa atau pelajar berarti apa? belajar ya. Pekerjaannya pelajar kan belajar. Jadi al-amal ini mencakup keumuman sesuai dengan apa profesinya, sesuai dengan keadaannya. Kalau pelajar pekerjaannya ya belajar. Berarti di sini bisa ataupun boleh diterjemahkan seperti itu. Waktil amal, waktu belajar. Apakah di waktu belajar kalian bermain? Kapan kalian membaca pelajaran dan kapan kalian mengerjakan tugas-tugasnya? Ya. Ini ya, jadi waktil amal. Kalau secara asal waktil amal, waktu bekerja. Al-amal, maknanya bekerja. Ya, beramal, bekerja. Secara umum, waktil amal, bekerja. Tapi lihat, sesuaikan siapa yang diajak bicara atau kaitannya dengan siapa di sini. Anak-anak yang masih sekolah, yang masih kuliah. Yang mana pekerjaan utamanya, mestinya apa? Belajar. Sehingga tadi, bisa ataupun boleh di sini diterjemahkan dengan waktu belajar. Tetapi kalau kembali secara umum, ya waktul amal artinya apa? Waktu bekerja. Ini ya. Jadi menerjemahkan atau memaknai satu kata, satu kalimat ini tentunya juga disesuaikan dengan qarinah-qarinah tadi, dengan siyaqul kalam. Jadi tidak mutlak harus letterlock sesuai dengan lafadznya. Tidak mesti demikian. Tapi juga perhatikan ketika mau diartikan ke yang lain, harus sesuai dengan konteksnya, jangan tidak sesuai. Ya, seperti ini tadi sesuai, karena pelajar ya, tugasnya atau pekerjaannya belajar, maka boleh waktul amal ini diartikan sebagai waktu belajar. Ya. Kalau konteksnya dengan pekerja, dengan karyawan, dengan pekerja atau yang semisalnya, ya waktul amal diartikan dengan waktu bekerja. Ini. Jadi yang semacam ini, ya, difahami. Berikutnya. Salat al-banatu nahnu qara'na ad-durusa wa katabna al-wajibati wal Alhamdulillah. Ya. Yeah. Berkata anak-anak, kami sudah membaca pelajaran dan kami sudah menulis tugas-tugas. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Nahnu qara'na ad-durusa wa katabna al-wajibati walhamdulillah. Kami sudah membaca pelajaran-pelajarannya dan kami juga sudah menulis atau mengerjakan tugas-tugasnya. Alhamdulillah. Berikutnya. Qala Harjun. Ahsantuna ya berarti. Hakaza taf'alul ilmidu. Tilmidatu. Tilmidatul mujtahidatu. Mata tathabna li. Ya Lidia roti kolati kunna atak rifna an anaha mari botun. Ya atak rifna anaha mari botun. Bagus wahai santunna. Bagus ya kalian wahai putri-putriku. Ada ya seperti inilah. Seperti inilah yang kalian taf'alul tilmidhatul mujtahidatu. Fa'ilnya mana? At-tilmidhat ini fa'ilnya. Jadi taf'alu fi'il mudhari' ya untuk ghaibah jadi sebagai fa'il at-tilmidhat jadi ghaib. Berarti apa? Murid siswi-siswi yang rajin. Seperti inilah yang diperbuat oleh siswi-siswi yang rajin. Ya, jadi taf'alul tilmidzat, siswi-siswi yang rajin berbuat. Ya, kalau diartikan harfiah ya, taf'alul tilmidzat al-mujtahidat, maknanya siswi-siswi yang rajin berbuat. Ya, hakadza taf'alut tilmizat al-mustahidat. Ya, seperti inilah yang diperbuat oleh siswi-siswi yang rajin. Dan mata tadhabna, kapan kalian pergi? Kalian akan pergi li ziyarati khalatikunna, untuk mengunjungi bibi kalian. Ata'rifna annaha maridatun, apakah kalian mengetahui bahwasanya beliau, bibi kalian itu sakit? Ya, ucapan-ucapan ini ditujukan pada para perempuan, ya, putri-putrinya. Ya, perhatikan fi'il mudhari'nya tadi, tadhhabna, ta'rifna. Ya. Berikutnya. Qalatil banatu. Naam. Na'rifu. Naam, na'rifu dzalika. Ya, na'rifu dzalika. Safa hawlahu. Sanadhhabu liyaratiha hadha mata'a insyaAllah. Ya. Kata anak-anak, titik-titik anak-anak perempuan. Benar. Kami mengatakan na'rifu dzalika, kami mengetahui hal itu. Kami mengetahui hal itu. Semoga Allah menyembuhkannya. Ya, syafa'allahu, semoga Allah menyembuhkannya beliau. Kami akan pergi mengunjunginya sore ini insyaallah. Ya, sanadhhabu li ziyaratiha hadzal masaa insyaallah. Kami akan pergi mengunjunginya sore ini insyaallah. Berikutnya. Qala Hamidun. Hamidun, ya. Qala Hamidun. Ya Ahmadu, ata'rifu mata. Ya mata yarji'ul. Mata yarji'ul jiranu min Makkah. Min Makkata. Min Makkata. Hamidun Ahmad berkata, wahai Ahmad, ya, apakah kamu mau ya mengetahui, kamu mengetahui kapan Jiron apa Jiron, Yarjio pulang kembali, fi'il ya, kemudian al Jiron sebagai faalnya, apa maknanya Jiron? Negeri jiran, negeri apa? Tetangga. Jadi al-jiran ini jamak dari jar, al-jaru tetangga. Kapan para tetangga itu? Para tetangga itu kembali pulang dari kota, dari Makkah. Ya. Iya. Ata'rifu mata yarji'ul jiran min Makkah? Apa kamu tahu kapan tetangga-tetangga itu akan pulang? Kapan tetangga itu akan pulang dari Makkah? Ya, tetangganya sedang umroh, ya. Dan ditanyakan kapan tetangga itu akan pulang dari Makkah? Ini. Jadi al-jiran. Ini tetangga, para tetangga, ya, bentuk jamak dari al-jaru. Ini. Tetangga. Kemudian diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi jiran, ya, negeri jiran, ya, jadi jiran dari bahasa Arab, jiran ini tetangga, jadi makna jiran itu tetangga, negeri jiran, ya, negeri tetangga. Ini berikutnya. Qala Ahmadu, qala li Yusufu, innana sanalfi'u fil usbu'i al-qadimi adunnu annahum sayarji'una yaumas sabti insyaallah. Ya. Ahmad berkata, Yusuf berkata kepadaku, sebenarnya kami akan kembali pada pekan yang akan datang. Saya menyangka mereka akan kembali pada hari Sabtu insyaallah. Ya. Baik. Innana sanarji'u fil usbil qadim. Sungguh kami akan kembali, akan pulang pada pekan depan. Azunnu annahum sayarji'una yawma sabati insya'Allah. Saya menyangka, saya menduga bahwasanya mereka akan pulang pada hari Sabtu insya'Allah. Ada yang ditanyakan dari ini? Pak ini sebagai apa ya? Anda banyak ada anak di atas nama. Ya, ada amma, ana itu kalimat syaratnya. Fa ahfadhu, ahfadhu ini sebagai jawab syarat ya, dari amma tersebut. Kemudian fa ini yang menghubungkan antara syarat dengan jawabnya. Jadi ahfadhu ini jumlah fi'liyah. Ahfadhu ya, jumlah fi'liyah. Ya. Dia sebagai jawab syarat ya. Dari amma ya, ada waktu ada kata syarat tersebut. Fa ahfadu ya, hamzahnya diucapkan ah fa ah fa ahfadu, bukan fa ahfadu tapi fa ahfadu. Hamzahnya qat'i, harus diucapkan fa ahfadu. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, jadi perhatikan tadi beberapa bentuk penggunaan fi'il mudhari' disesuaikan dengan penggunanya untuk siapa, dan juga perhatikan pengambilan makna dari kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Arab ya, tentunya mau tidak mau ya harus disesuaikan dengan siap kalam, dengan konteksnya. Perhatikan qarinah-qarinah yang ada dalam ucapan tersebut, dalam kalimat tersebut, ini terkait dengan apa, ini situasinya bagaimana, ini keadaannya bagaimana, nah, ini harus diperhatikan. Jadi berbahasa, dan pada semua bahasa termasuk bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa pun ya, berbahasa tentunya juga mau tidak mau terkait dengan situasi, dengan suasana, sehingga makna itu bisa difahami dengan benar, dengan baik ya, lafaz, arti, makna, kemudian siap kalam ya, ini juga harus diperhatikan. Oke. Langsung ke tamarin, latihan-latihannya. Awalan yang pertama, sahih ma yali, benarkan berikut ini ya, sesuaikan dengan daras tadi, bacaan dalam daras tadi, kalimat-kalimat yang ada di tamrin pertama ini. Jadi kalau perintahnya sahih, apa yang bisa difahami? Kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang salah, keliru. Kalau disesuaikan dengan bacaan tadi ya, ini keliru, ada kesalahannya, ada kekelirannya, tidak sesuai dengan bacaan tadi, dengan percakapan tadi. Maka perintahnya disuruh untuk membenarkan. Ya, tafadhal, langsung saja dibenarkan, masing-masing satu persatu, langsung saja dibaca yang benar. Tabahatu Ummu Ahmada anil miftahi. Benarnya? Tabahatu. Apa? Tabahatu Ummu Ahmada an? An dawa. Anid dawai. Anid dawai. Sudah mencukupi. Ya. Ad dawa ada alif lam. Ya. Berarti tertentu ma'rifah. Ad dawa ada alif lam ma'rifah. Maknanya tertentu. Dan itu lebih diperjelas dalam ucapan tadi, ad dawa allazi akhadtuhu minal mustasyfa. Adapun dalam kalimat ini, tamrin pertama ini cukup anid dawai, ad dawa dengan alif lam sudah menunjukkan ma'rifah tertentu sesuai dengan makna yang disebutkan tadi ya. Cukup dengan ad-dawa. Ya, tabahatu Ummu Ahmada anid-dawai. Ini. Karena membenarkan yang di situ disebut anil miftah, ya, yang benar adalah anid-dawa. Ya, ini sudah mencukupi. Ya. Yang kedua, satadhabu Ummu Ahmada ilal mustashfa ma'a zawjiha. Kesalahannya di mana? Ma'a zawjiha. Ya, benarnya? Ahmadu. Ya, berarti bagaimana? Satadhhabu ummu Ahmada ilal mustasfa ma'a Ahmada. Atau bagaimana? Siapa Ahmad? Anaknya. Berarti ma'a ibni. Ibniha. Ya. Boleh kedua-duanya. Ma'a Ahmada bersama Ahmad atau ma'a ibniha, ma'a ibniha bersama anaknya. Ya. Kedua-duanya boleh. Ya. Ibniha, anaknya dimaksud adalah Ahmad. Ya, sama. Ini. Berikutnya, ummu Ahmada la ta'rifu ad-dukturata Su'ada. Benarnya? Ta'rifu. Ya. La-nya dihilangkan ya. Benarnya bagaimana? Ummu Ahmada ta'rifu ad-dukturata Su'ada. Ummu Ahmad itu mengenal ya, Dr. Su'ad. Jadi la itu dihilangkan dalam kalimat ketiga ini. Rabian yang keempat. Ahmadu yahfazu surat al-qalami wa ikhwatuhu yahfazuna surat al-mulki. Kelirunya di mana ini? Surat al-qalami. Ya. Surat al-mulk. Ya. Pada surah yang dihafalkan ini keliru. Ya. Yang benar? Ahmadu Yahfadu suratul mulk. Suratal mulki Wa ikhwatuhu Yahfaduna suratal kolami. Jadi terbalik. Ahmadu yahfadu suratal mulki wa ikhwatuhu yahfaduna suratal qalami. Ini yang benar sesuai dengan bacaan, sesuai dengan percakapan tadi ya. Baik. Berikutnya. Jiranu Hamidin dhahabu ila riyadi. Benarnya apa? Jiranu Hamidin dhahabu ila Makkah. Ya, jiranu Hamidin. Hamidin sebagai mudhaf ilaih ya, majrur dengan kasrah. Jiranu Hamidin zahabu ila Makkah. Ini. Ada pertanyaan? Surata sebagai maf'ul bih dari yahfazu, yahfazuna itu fi'il, kemudian surata ini maf'ul bihnya, maka dibaca dengan fathah surata. Al-qalami al-mulki sebagai mudhaf ilaih dari surata, maka huruf akhirnya dibaca dengan kasrah suratal qalami suratal mulki. Ada lagi yang ditanyakan? Berikutnya, tanyaan tamrin yang kedua. Anis, ya, jadikan mu'annas. Al-fa'ila fi kullin ya, fi kullin minal jumalil atiyati. Anisil fa'ila, jadikan mu'annas fa'il. Ya, jadikan fa'il itu menjadi mu'annas. Buatlah fa'il menjadi mu'annas. Fi kullin minal jumalil atiyati. Pada setiap kalimat-kalimat berikut ini. Perhatikan contoh yang pertama. Ata'riful lughatal arabiyyata ya akhi. Ya, untuk mukhatab ya. Lawan bicara atau orang kedua. Ya akhi, wahai saudaraku. Ini mufrad, satu orang. Kemudian muzakkar, laki-laki ya. Kemudian tadi mukhatab. Ya, perhatikan fi'il yang digunakan di awal tadi. Ta'rifu. Ta'rifu. Hamzahnya istifham. Kemudian fi'ilnya ta'rifu. ya, huruf mudhara'ah dengan ta. Ya, untuk mukhatab, lawan bicara atau orang kedua, huruf mudhara'ah dengan huruf ta. Kemudian keadaan dia mufrad, mudzakkar, keadaan akhirnya tidak ada apa-apanya, tidak bersambung dengan apapun, sesuai asalnya, ta'rifu. Ya, huruf akhir ta'rifu, ya, tidak ada sambungannya, tidak ada wawu atau yang lainnya, tidak ada, sesuai dengan asalnya, ta'rifu. Untuk mukhatab, ya, mufrad, mudzakkar. Kemudian dijadikan mu'annas, dibuat atau digunakan untuk mu'annas, fa'ilnya mu'annas. Perubahan yang terjadi, ata'rifina al-lughata al-arabiyyata ya ukhti, apakah kamu tahu, apakah kamu mengenal, apakah kamu mampu berbahasa Arab, wahai saudariku, ya ukhti, wahai saudariku, ya mu'annas, ya mu'annas, kemudian mufrad, ya mukhatab, lawan bicara. Bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya menjadi ta'rifina, dari asalnya yang muzakkar tadi ta'rifu, untuk mu'annas dengan menambahkan huruf ya dan nun di akhir menjadi ta'rifina. Ini perubahannya fi'il mudhari' untuk mukhatab yang mufrad, ya, muzakkarnya pada huruf akhir tidak ada tambahan huruf apapun, kemudian ketika digunakan untuk mu'annas, huruf akhir ini bersama dengan huruf ya dan nun menjadi, dan sebelumnya kemudian di kasrah, ya, menjadi ta'rifina. Ini kalau dibantu dengan dhamir, ya, menjadi anta ta'rifu, kemudian anti ta'rifina. Ini untuk mu'annas mufrad, ya, mukhatabah, ya, mukhatabah, mu'annas mufrad. Ini pada fi'il mudhari' ditambahkan dengan huruf ya dan nun. Ini jadi berbeda untuk mudhari' antara yang mudzakkar dengan mu'annas pada mukhatab. Ya, contoh yang kedua, madza ta'kulu ya Muhammadu, apa yang kau makan wahai Muhammad. Fi'il mudhari'nya ta'kulu, asalnya huruf mudhari' dengan ta, kemudian huruf akhir tidak bersambung dengan apapun, sesuai dengan asal, ta'kulu. Kemudian digunakan untuk mu'annas menjadi madza ta'kulina ya Fatimatu, misalnya menjadi ta'kulina, ta'kulina ya Fatimatu, apa yang kamu makan wahai Fatimah. Dari ta'kulu untuk yang mudzakkar, untuk yang mu'annas dengan menambahkan huruf ya dan nun di akhir menjadi ta'kulina, sebelum ya di kasrah, ta'kulu ditambahkan ya dan nun menjadi ta'kulina. Ini satu lagi, aina tajlisu fil fasli ya Ahmadu, di mana engkau duduk di kelas wahai Ahmad. Diubah untuk mu'annas menjadi aina tajlisina fil fasli ya Su'adu, di mana kamu duduk wahai Su'ad, ya menjadi tajlisina, ya, ini tajlisina bersama dengan ya dan nun untuk anti, untuk mukhatabah. Jadi ini bentuk fi'il mudhari' untuk mukhatabah, ya, mu'annas, ya, mufrad. Ya, jadi dengan menambahkan huruf ya dan nun di akhir, dan tentunya tadi huruf mudhara'ah di awal ini dengan ta, ya, karena mukhatab. Ini bisa tafadhal dari awal dicoba masing-masing. Mata tadhabu ilal mustasfa ya abi, mata tadhabina ilal mustasfa ya ummi, ya, mata tadhabina ilal mustasfa ya ummi, kapan engkau pergi ke rumah sakit wahai ibu. Ya, itu sih. Berikutnya, madza taqulu ya akhi, madza taqulu, ya, taqulu, madza taqulina ya ukhti, ya, taqulina Ya ukhti. Mada taqulina ya ukhti? Apa yang kamu katakan? Ya, wahai saudaraku atau wahai saudariku? Ya, kalau bahasa Indonesia sama ya, tidak ada perbedaan, tapi bahasa Arab dibedakan lafaznya. Berikutnya. Mata tarji'u. Ya, mata tarji'u. Minal matlubati ya Ali. Ya. Mata tarji'ina. Minal matlubati ya Ali. Ya Fatimah. Ya, perempuan ya, Ali. Untuk laki-laki, kalau untuk perempuan misalnya Fatimah atau Aisyah atau siapa, yang jelas perempuannya. Mata tarji'ina. Ya, mata tarji'ina minal madrasati ya Fatimatu ya Aisyatu. Satu pun yang misalnya. Ini tarji'ina. Ya, kapan kamu pulang dari sekolah? Berikutnya. Ila man taktabu. Taktubu. Ila man taktubu hadihi risalata ya Basiru. Ya Basiru. Ya, ya Basiru. Ila man taktubina hadihi risalata ya Aisyatu. Ya. Ila man taktubu menjadi ila man taktubina. Ya, taktubina hadhihi risalata. Pada kepada siapakah kamu menulis surat ini, wahai Bashir, wahai Aisyah, wahai siapa? Ya, ila man, pada siapakah? Ya, berikutnya. Ayya surat suratin ayya suratin ayya suratin tahfadu tahfadul ana ya akhi ayya suratin tahfizina tahfazina tahfazina ana ya akhi ya ukhti ya ukhti ya ayya suratin tahfazina. Ya, tahfazu menjadi tahfazina. Ya, tahfazinal ana ya ukhti. Surah apa yang engkau hafalkan sekarang ini, wahai saudaraku, wahai saudariku? Berikutnya. Atas samud darsa jayidan ya hamidu. Ataf hamina. Ataf hamina darsa jayidan ya Fatimatu. At darsa ya alif lamnya. Ataf hamina darsa. Dari tafhamu menjadi tafhamina. Tafhamina. Ya Khadijatu misalnya. Ini. Tafhamu muannatsnya tafhamina. Apakah kamu memahami pelajaran ini dengan baik? Berikutnya. Mata tarsilu hadal qamisu ya yasiru. Hadal qamisa ya yasiru. Kapan engkau mencuci? Mata tarsilina hadal qamisa ya Aisyatu. Ya, mata taghsilina. Ya, menjadi taghsilina hadha qamisa. Ya, kapan? Kapan engkau mencuci baju ini, wahai Aisyah? Baik. Ini. Jadi ini bentuk fi'il mudhari', ya, untuk yang mukhatab, orang kedua atau lawan bicara. Yang mufrad, yang satu orang. Dibedakan tadi antara mudzakkar dengan muannas. Mudzakkar huruf mudharah dengan ta, kemudian di akhir tidak bersambung dengan apapun. Adapun yang muannas, ini huruf akhir ditambahkan atau dihubungkan dengan huruf ya, dengan ya dan nun, huruf ya dan huruf nun. Ini. Kemudian untuk yang jamak, Ini untuk yang mufrad ya. Nah, untuk yang jamak bagaimana? Ya, ditunjukkan pada tamrin ketiga. Ini ya, perhatikan. Soalnya sama, an-nithil fa'ila fi kullin min al-jumalil atiyati, jadikan fa'il menjadi mu'anas pada setiap kalimat berikut ini. Perhatikan, contoh, aina tadhhabuna ya ikhwanu. Ini untuk yang jamak. Jadi mukhatab, lawan bicara orang kedua, kemudian mudzakkar, jamak. Bentuk fi'il mudhari'nya bagaimana? Sebagai contoh, tadhhabuna. Ya, huruf mudhari' dengan ta, kemudian di akhir ini bersambung dengan wawu dan nun. Ya, untuk jamak mudzakkar bersambung dengan wawu dan nun menjadi tadhhabuna. Kemudian mu'anatnya, perhatikan contoh berikutnya, aina tadhhabna ya akhawatu. Ya. Tadhhabna. Ini untuk yang jamak mu'anat. Ya. Yakni bersambung dengan nun, dengan huruf nun, hanya nun saja. Kalau yang jamak muzakkar tadi wawu dan nun, ya, menjadi tadhhabuna. Adapun yang jamak mu'annas ini hanya dengan huruf nun dan sebelum nun disukun, sehingga menjadi tadhhabna. Aina tadhhabna ya akhawatu, kemana kalian pergi wahai saudari-saudari. Jadi ini bentuk fi'il mudhari' untuk mukhatab yang jamak, yang muzakkar dengan tambahan wawu dan nun di akhir, yang jamak mu'annas dengan tambahan nun saja di akhir. Ya, perhatikan dari dua contoh ini. Contoh yang lain kita lihat kalimat-kalimat berikutnya. Sebagai contoh, aina taskununa ya rijalu, menjadi aina taskununa kunna, ya. Karena taskunu huruf akhirnya nun, kemudian ketemu nun untuk jamak mu'annas, sebelum nun jamak mu'annas disukun, jadi taskunna. Ya. Kemudian dalam penulisan nanti nunnya di idgham dengan tasydid, karena dua huruf sama bertemu ya, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, nanti ditulis satu dengan tasydid. Itu kaidah penulisan ya. Tapi secara akal tadi yang jamak muzakkar taskununa untuk jamak muannas menjadi taskunna. Nih. Contoh yang lain. Al qahwata tashrabuna amisyaya ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, apakah kopi yang kalian minum amisyaya ataukah teh? Nih, kemudian untuk muannasnya al qahwata tashrabna, ya, menjadi tashrabna. Ya, jamak muzakkar tashrabuna, jamak muannas tashrabna. Al qahwata tashrabna amisyaya ya akhwatu, apakah kopi ataukah teh yang kalian minum wahai saudari-saudari. Satu contoh, ata'rifuna raqma hatifil jami'ati, ata'rifuna raqma hatifil jami'ati ya ikhwanu, jamak mu'anatnya ata'rifna, ata'rifna raqma hatifil jami'ati ya akhawatu, apakah kalian tahu nomor, ya, apakah kalian tahu nomor telepon jami'ah, nomor telepon universitas ini, wahai saudara-saudara, wahai saudara-saudari. Berikutnya, tafadhol. Ganti. Dari awal. Lima. Oh iya. Lima tadhhabuna ya auladi. Ya auladi. Jadi? Lima tadhhabuna ya banati. Ya, lima tadhhabuna ya banatu. Terus, kenapa kalian tertawa? Kenapa tertawa, wahai anak-anak. Iya. Kenapa kalian tertawa, wahai putri-putri? Berikutnya. Atap rahuna al-Qur'ana kulla sobahin ya ikhwani ataqra'u ya ikhwanu ya ikhwanu ataqra'na al-qur'ana kulla sobahin ya akhawatu ya akhawatu ataqra'na al-qur'ana kulla sobahin taqra'na. Apakah kalian membaca Al-Qur'an setiap pagi? Apakah kalian membaca Al-Qur'an setiap pagi? Baik. Berikutnya. Al-Muna. Al-Mudarisa. As-ilatan. Kafirotan. Ya, awlatu. Ya. Atas alunal mudarisa as-ilatan kafirotan. Ya, awladu. Menjadi? Atas alna. Al mudarisata, ya, karena mu'annas, ya, ikut mu'annas, ya. Karena guru sama perempuan, guru sama murid, assalamualaikum, guru sama murid sejenis, ya. Kalau muridnya laki-laki, guru laki-laki. Kalau muridnya perempuan, guru perempuan, sebaliknya. Sehingga di sini ikut mu'annas. Atas alna, al mudarisata. Asilatan kafiratan ya banatu, wahai putri-putri, apakah kalian bertanya kepada bu guru dengan banyak pertanyaan? Tas alna. Baik, berikutnya. Atas makna akhbaro minal Iza'ati kula yaumin. Ya, atas makna. Ya, atas makna. Al-akhbaru minal iza'ati kula yaumin. Apakah telah kalian mendengar Berita dari radio setiap hari? Ya, apakah kalian biasanya mendengarkan berita dari radio setiap hari? Berikutnya. Ma'a man tal'atuna ya abna'i. Ma'a man tal'abna ya banati. Banati. Ya. Ma'a man tal'abna. Ya. Tal'abna. Ya banati. Bersama siapa? Bersama siapakah kalian bermain, wahai anak-anakku? Lima tajlisuna huna ya rijalu, menjadi bagaimana? Lima tajlisna. Lima tajlisna huna ya nisa'u. Kenapa kalian duduk di sini, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu? Ya. Wahai mas-mas, wahai mbak-mbak misalnya. Ini tajlisuna mu'annatsnya menjadi tajlisna. Jadi ini bentuk fi'il mudhari' untuk mukhatab yang jamak, mudzakkar dengan wawu dan nun di akhir, kemudian mu'anas dengan menambahkan nun saja di akhir dan sebelum nun di sukun. Ini jadi ini beberapa bentuk yang ditunjukkan di sini fi'il mudhari' untuk mukhatab sesuai dengan jumlah dan jenisnya, ya, atau dibantu dengan dhamir, ya, ini bisa jadikan contoh untuk acuan. Anta tadhabu, kemudian anti tadhabina, kemudian antum tadhabuna, dan antunna tadhabna. Ya, satu contoh fi'il untuk diterapkan pada yang lain sesuai dengan jumlah dan jenisnya. Untuk yang mukhatab, ya, lawan bicara, orang kedua. Baik. Yang kemarin untuk yang ghaib sudah dibahas, disampaikan, sekarang yang mukhatab. Dan nanti insyaAllah yang mutakalim menyusul insyaAllah. Ini bentuknya dulu, ya. Kita lihat bentuknya, lafadznya demikian. Penggunaan untuk mukhatab, baik mufrad maupun jamak, baik muzakkar maupun mu'annats. Nanti penjelasan lebih rinci insyaAllah pada pelajaran mendatang akan dijelaskan masing-masingnya insyaAllah. Ya, ini dulu untuk malam ini. Alakum minkum untuk kekurangannya. Selebihnya karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.